Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid bihi lisani wa hdi qalbi li jahin nabiy wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abal abin dahrat tahirin amma ba'du. Qala al-musannif Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Ila qawlihi kaifa kanat siratu nabiyyina alaihi salatu wassalam. Bagaimana sejarah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang kita sudah masuk dalam pembahasan kajian tauhid dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini hanya disebutkan ringkas saja. Yang disebutkan hanya sekelumit saja, karena kalau nyebut panjang lebar itu lihat di kitab sirah lagi, bukan di kitab ini gitu ya. Jawabannya qad waqal ijma'u wal ittifaq ala anna siratan nabiyina alaihi salatu wasalam ahsana siyari ala itlaq. Ulama sudah sepakat, sudah setuju bahwasanya sejarah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sejarah yang paling baik, mutlak. Sejarah yang paling baik adalah sejarah Nabi Muhammad dibandingkan sejarah para nabi yang lain. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, walaupun di Al-Quran itu yang paling sering disebutkan ceritanya adalah ceritanya Nabi Allah Musa alaihissalam, berkali-kali diulang, tetapi tetap sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik. Dan yang paling lengkap itu sejarah Nabi Muhammad. Dari sebelum Nabi Muhammad lahir sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat itu lengkap, terjaga sampai sekarang. Beda dengan sejarah para nabi yang lain, ada yang tidak lengkapnya. Waqad aqarra bi husnihi al-kuffar, bahkan orang-orang non muslim, orang-orang kafir sendiri itu sepakat sejarah Nabi Muhammad itu sejarah yang terbaik. Ada itu kan buku 100 orang terbaik di dunia, dikarang oleh orang non muslim, dan dia menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang nomor 1 di dunia. Bahkan nomor 2 itu bukan Tuhan mereka, bukan Nabi mereka, Nabi Isa bukan. Nabi Isa itu nomor 3, nomor 2 malah ditaruh Isaac Newton. Saya lupa namanya, pokoknya nomor 1 itu Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi orang non-muslim saja sepakat bahwa sejarah Nabi Muhammad itu sejarah yang paling baik. Wa kaifala wa ya kasyamsi fi arba'ati anha, fi arba'atin nahar, fi rabi'atin nahar. Bagaimana tidak? Karena Nabi SAW itu seperti matahari di pertengahan siang, sangat terang, sejarahnya terang, berarti jelas. Wa qad dzakara ahlu syari annahu alaihi salatu wasallam kana asyrafan nasi nasaban wa lahum hasaban, dan telah disebutkan ahli sejarah menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling mulia secara nasab. Jadi nasab nabi itu nasab yang paling mulia. Semua orang punya nasab, tapi tidak bisa mengalangkan nasabnya Nabi. Dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Marah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, terus yang masyhur, yang mutawatir riwayatnya sampai Adnan. Tapi di dalam kitab Sirah Ibn Hisham, dari Adnan sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam itu ada. Jadi dari kitab-kitab sirah yang beredar memang sampai Adnan, karena itu riwayat yang mutawatir. Tapi di dalam Muqaddimah Sirah Ibn Hisham, dari Adnan sampai Nabi Adam itu ada. Bayangkan, saking lengkapnya itu. Kalau kita, paling hafal sampai datuk. Bapaknya datuk siapa? Kakeknya kakek siapa? Lupa sudah. Jangankan kakeknya kakek. Bapaknya kakek aja udah gak tahu kan? Kamu bin siapa? Leo bin? Agus bin? Datuknya siapa namanya? Kakeknya? Hah? Lupa. Hah? Norman bin? Tahu deh. Kamu siapa? Randy bin? Bin? Eh? Marwan bin? Abu Bakar bin? Lupa sudah. Iya. Ada. Nabi Muhammad lengkap. Ana aja cuma sampai Ali bin Hamid bin Muhammad bin Abdullah bin Umar. Ali bin Hamid Muhammad bin Umar bin Abdullah. 5 nasab tu apa? Tapi selengkapnya ada Nabi Muhammad ya di rumah. Itu paling anu ulama menulis itu. Harusnya perlu itu peranu. Selama ini sih yang lengkap menulis nasab hanya Rabithah Robeto itu adalah lembaga yang mencatat nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab ana sampai Nabi Adam ada. Lengkap itu. Harusnya ada yang Betawi buat sampai Nabi Adam. Yang Jawa buat sampai Nabi Adam. Tapi udah susah zaman sekarang, enggak terjaga udah ya. Hanya Robeto aja yang anu. Itu sudah Allah jaga. Wa alahum hasaban. Sejarah, akhlak, fisik yang paling baik udah pokoknya tak komplitin semuanya paling paling sempurna itu milik Nabi. Yasilur rahim wa yughitsul muttar. Nabi menyambung silaturahmi. Itu Nabi. Kalau kita ada orang ngejek, udah putus dari silaturahmi. Lalu kita silaturahmi hanya setahun sekali. Kerabat. Kapan? Lebaran. Itu kalau lebah. Lebaran aja. Habis itu udahlah. Wassalam nak kumah deh. Paling teman aja kan. Teman ada masanya. Teman kuliah. Teman ini ada masanya. Ketika kamu berkeluarga pindah rumah. Tahun pertama masih kunjung rumah. Tahun kedua tiga. Tahun keenam ketujuh wassalam udah. Paling kita mau di jalan. Itu kebiasaan kita itu. Sebenarnya itu kebiasaan jelek itu. Kalau Nabi enggak. Nyambung silaturahmi. Selalu berkunjung. Wa yughitsul muttar. Nabi menolong orang yang darurat. Ya, itu Nabi. Mutlak. Kalau kita mau nolong orang, lihat dulu. Isi dompet tebal apa enggak. Itu kita. Ada orang mau masjid kan datang, ada orang minta-minta itu. Pak, sedekahnya pak. Allah duit. Cuma 2 ribu, cuma 5 ribu. Nanti tak bisa bayar parkir, tak balik aku ini tak jadi. Nah, itu kita. Kalau Nabi enggak. Nabi itu kalau dapat uang langsung dibagikan semuanya. Semuanya langsung dibagikan. Sampai tidak tersisa sedikit pun. Padahal Nabi baru banyak dapat uang. Akhirnya pulang ke rumah. Ternyata dilihat tidak ada makanan di dapur. Saking lupanya. Saking dermawannya Nabi itu sampai lupa diri beliau sendiri. Ternyata membutuhkan uang untuk beli makanan. Tapi Nabi tidak pernah. Nabi itu tidak pernah uangnya itu selama satu hari satu malam di rumah. Enggak. Selalu. Itu Nabi. Kasirat tahammul. Nabi itu selalu banyak apa namanya menanggung. Menanggung orang yang janda, yatim. Itu ditanggung sama Nabi. Kita. Berapa yatim yang kita tanggung? Kalau janda jangan lah. Belum kawin semua ini. Janda. Ya, kadang ada orang anaknya dideketin anak yatim. Tapi ada maksud tertentu untuk melindungi emaknya yang janda. Wah, ini apa namanya membantu. Ada maksud tujuan ini. Anak yatim berapa orang yang kita tanggung? Palingan menanggung itu cuma setahun sekali. Umumnya manusia. Hari Asyura, hari anak yatim. Padahal hari anak yatim setiap hari. Ada rezeki lebih kasih. Bahkan dianjurkan kalau kita lagi kesusahan. Sayurnya kurang apa. Sedekah. Ya, tanaman organiknya kok gak panen-panen. Datangin anak yatim kasih. Sebisanya. Udah harus 1 juta, 2 juta. Seadanya. Ya, seadanya. Yang penting dia senang. Tapi jangan 1.000, 2.000. Ya, kasih lah berapa kek. 100.000. Atau telur. Punya atau kue-kue. Itu Nabi. Wasabar. Ya, dan Nabi banyak sabarnya. Nabi itu Nabi. Kalau kita enggak, sabar ada batasnya. Itu siapa yang mulai ngomong tuh? Sabar enggak ada batas. Kalau sabar ada batas, ya bukan sabar namanya. Da'buhu al-afu. Kebiasaan Nabi itu memaafkan orang. Itu Nabi. Kalau kita lihat dulu memaafin orangnya. Ya. Kalau orangnya cantik, maafkan. Kalau orang buruk lah, cok. Ada di berita itu, mimpinnya ditabrak orang. Marah-marah. Pas lihat yang nabrak perempuan cantik. Langsung dimaafkan. Jadi maafkannya lihat sikun. La ilaha illallah. Zaman sekarang. Wasafhu. Warrafa sama, lapang dada, menyayangi, rifik sama, rifik rafa sama, sayang, itu kebiasaan Nabi. La yantaqimu illa fihil haq, illa fi ma fihi haqqul haq au haqqul khalqi. Nabi itu tidak pernah marah kecuali haknya Allah atau hak agama. Nabi kalau diri Nabi yang dihina, Nabi tidak pernah marah. Tapi kalau Allah yang dihina, wa idza du'a amrullah lam yakum ahadun lighadabi. Enggak ada yang bisa menahan amarah Nabi itu tidak ada. Itu Nabi. Kalau kita zaman sekarang terbalik. agama dihina, diem, maafkan, maafkan. Kiainya dihina, marah. Ya, ini kebalik nih. Dirinya dihina, ngamuk-ngamuk, kurang ajar. Ini gak tahu anak siapa. Ini anak Pak Wali Kota nih. Kurang ajar ini, gak tahu dia siapa. Kalau agama dihina, maafkan. Toleransi ya. Kan toleransi seperti itu. Lo Nabi dihina, diam, tidak boleh jawab. Kenapa? Lo Nabi dihina, tidak pernah marah kok. Ya kita juga gitu. Nabi dihina, tidak boleh marah. Itu lain. Itu Nabi bagi diri Nabi sendiri. Sementara bagi kita, lihat objeknya. Bagi kita, Nabi itu sudah agama. Apa buktinya? Orang tidak bisa masuk Islam kecuali mengucapkan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa sah? Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mau, cukup asyhadu an la ilaha illallah saja. Bisa masuk Islam? Tidak masuk Islam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung disebutkan. Berarti Muhammad itu adalah utusan Allah. Berarti Muhammad adalah agama. Bagi kita Nabi Muhammad adalah agama. Ketika Nabi Muhammad dihina, kita wajib marah. Wajib marah. Kalau diri kita dihina, ya sudah. Jadi dihina, ente hitam ya, ente jelek ya, ente ini ya, ini itu ya, udah gak usah marah. Kenapa? Ya memang kita hina. Memang kita ini gak sempurna. Gitu loh. Kalau orang ngejek kita, ya sudah. Biarin aja kok. Kayak teman gak ada orang lain dia saja. Kan banyak teman lain. Gak usah digubris, biarin saja. Justru makin ente lawan, dia ngelawan lagi. Tambah sakit hati. Akhirnya berantem kan. Berantem belum tentu menang lagi. Ente menang pun dilaporin polisi. Mending diamin aja. Ya. Gak usah diladen. Kalau diri kita sendiri yang dihina. Wa kana katsiran sukut, Nabi itu banyak diamnya. Litafakkurihi fi asraril malakut. Karena kenapa Nabi banyak diam? Karena banyak memikirkan asrar, rahasia-rahasia malakut, malaikat atau rahasia langit maksudnya. Rahasia ilahi itu Nabi banyak berpikirnya. Kalau kita enggak ngomong, enggak berpikir, balikannya. Kalau Nabi sebelum ngomong sudah berpikir. Kalau kita enggak ngomong aja enggak mikir, main ngomong aja. Wa idza takallama ata bi jawami'il kalim wa hiyal kalimatul qalilah allati tatadhammanu ma'aniya katsirah min bahiril hikam. Nabi itu kalau berbicara, Nabi ngomongnya itu ata bi jawami'il kalim, mendatangkan kalimat-kalimat yang sempurna tapi kalimatnya sedikit. Yang kalimatnya sedikit, maknanya panjang, tapi mengandung makna-makna yang banyak dari lautan hikmah. Jadi Nabi itu enggak mau banyak omong, enggak. Nabi ngomong sedikit, tapi maknanya selesai. Maknanya panjang. Dan maknanya itu bukan sesuatu yang padi, apa? Yang sia-sia, enggak. Semuanya bermanfaat. Itu Nabi. Wa kana afsahan nasi bayana. Nabi itu paling fasih dalam menjelaskan. Paling fasih. Orang mendengar Nabi langsung paham. Yamzahu ba'dal ahyan. Nabi terkadang bergurau. Kadang-kadang Nabi itu bergurau. Wala yaqulu fi mazhi illa haqqo. Tapi Nabi walaupun gurau enggak pernah bohong. Kalau kita ya bergurau banyak bohongnya. Kadang ada jujur tapi ngejek orang. Itu televisi itu kan? Ngejek orang jujur, memang betul jujur, pesek, memang pesek. Ngejek orang. Tambah sakit hati. Pernah suatu hari Nabi kan ada orang tua datang. Nabi mengatakan di surga enggak ada. Nenek-nenek itu bilang, ya Rasulullah, apakah aku ini masuk surga? Nabi bilang, di surga tidak ada orang tua, kata Nabi. Nangis orang tua tersebut. Kenapa nangis? Kalau enggak ada orang tua berarti aku enggak bisa masuk surga dong. Nabi ketawa. Kata Nabi, bukan maksudnya nenek tidak masuk surga, bukan. Maksudnya di surga itu enggak ada orang tua, enggak ada nenek-nenek. Orang tua yang masuk surga akan dikembalikan oleh Allah umurnya antara umur 30 sampai 33 tahun. Awet muda semuanya. Itu maksudnya. Nabi gurau tapi benar. Bohong, enggak ngejek, tidak bohong. Wa kana wasiqan, Nabi itu terpercaya, dipercaya orang. Bi ismatillah, dengan berserah diri dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahu fi kulli halin yuqaddimu hina tuhjimul abtal. Kalau ada yang melakukan kemungkaran, Nabi berada di paling depan. Itu Nabi. Nabi berada paling depan ketika ada yang melakukan kemungkaran. Wa yathbutu ala halihi lada jami'il ahwal. Dan Nabi tetap dalam keadaannya itu dalam segala bentuk keadaan. Wa kana syadidu tawadhu. Nabi itu sangat rendah hati, sangat tawadhu. wa kana ma'a tawadhu'ihi wa bashashatihi, dan bersamaan dengan tawaduknya Nabi, wa bashashatihi, dan kearifannya Nabi, za haibatin, itu dibarengi dengan haibah, wibawa. Itu Nabi. Nabi itu berwibawa. Tahu wibawa? Takut, melihatnya aja takut. Ingat? Beda zaman sekarang, pemimpin aja banyak enggak berwibawa. Pemimpin itu. Kalau Nabi berwibawa, pemimpin itu harus berwibawa agar ditakuti sama bawahannya. Makanya ada seorang Imam Syafi'i mendatangi seorang gubernur. Ya, gubernur, tolong antarkan aku untuk menemui Imam Malik. Tolong antarkan aku untuk menemui Imam Malik. Kata Imam Malik, gubernur tersebut, ya Syafi'i, kau suruh aku mencabut gunung Uhud lebih ringan bagiku daripada aku menemui Imam Malik. Kenapa? Saking hebat, saking wibawanya, saking karismatiknya Imam Malik. Sampai takutnya gubernur tersebut. Itu namanya wibawa. Dan Nabi berwibawa. Tidak ada sahabat yang berani di depan Nabi. Tidak ada sahabat yang berani melawan Nabi. Itu ya. Apakah wibawa bisa dipinta, Beb? Tidak. Apa bisa dicari? Enggak. Wibawa al-haibatu minallah. Wibawa itu dari Allah. Enggak bisa dicari. Faham? Tapi orang yang selalu istiqomah, enggak banyak omong, istiqomah menjaga sikap, itu tanda-tanda Allah kasih dia wibawa. Rata-rata orang biru bawah itu yang enggak banyak ngomong, selalu menjaga sikap, berilmu, itu yang berwibawa. Lam takun liqiri minal bashar. Enggak ada wibawanya, enggak ada orang lain yang seperti Nabi. Jadi Nabi itu betul wibawa, sewibawa-wibawanya orang lain yang pernah kita lihat, tidak sama dengan wibawa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini panjang nih, makanya agak cepat kan. Panjang soalnya, takutnya enggak keburu waktunya. Hatta lam takun ahadun min ashabi yu'akkidu fi wajhil karim an-nazar. Sampai tidak ada satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berani melihat wajah Nabi itu, enggak ada. Berani melihat wajah Nabi itu enggak ada. Wa kanu fi majlisihi fi ghayatil adab. Para sahabat di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat beradab. Dan itulah yang dianjurkan, lihat para sahabat. Ka'anna ma ala ru'usi mutair. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Ini kalau kita duduk di atas ada burung, kira-kira berani bergerak? Nah, biar burungnya itu tidak bergerak kan? Tidak kabur? Ya, begitulah para sahabat di depan Nabi. Dan inilah harusnya seorang murid kepada guru itu seperti itu. Beda sama kid zaman now. Kalau guru nganu dia tek-tek kan di bawah mejanya WhatsAppan. Pinter. Sekarang kan ada anu dulu, smartwatch. Kan? Beli. Gurunya tidak tahu. Ya guru zaman sekarang kan berarti hidup di zaman yang belum ada HP kan? Jadi yang beli HP-nya kan tidak guru. Udah WhatsApp nih itu. Pinter zaman sekarang. Anak muridnya itu hebat ya. Luar biasa. Gurunya jelasin, dia gurau, dia guyon. Itu kan yang sampang itu. Yang murid gunung guru itu awalnya kan seperti itu. Guyon, akhirnya karena enggak terima dicoret pipinya, enggak terima pipinya coret, dipukul gurunya. Enggak sampai di situ, saking dendamnya gurunya pulang dikeroyok juga, dipukul sampailah meninggal beliau. Rahimahullah taala rahmatul abrah. Iya. Gara-gara apa? Guyon di kelas. Coba ini diajarkan ke kid zaman now itu. Ya, akhlak bersama guru. Kita orang di dalwah itu, di dalwah diajarkan akhlak. Jangankan sama guru, kita dengar suara motor Abu ya, itu sepondok langsung diam semua. Enggak ada suara sama sekali. Dan semua berdiri. Yang agak makan lu tahu makanannya. Berdiri lu. Enggak berani. Padahal Abu ya jauh di sana. Pokoknya kelihatan aja Abu ya tuh enggak berani. Ya gini. Ku enggak percaya, tanya kawan-kawan anak yang dari pondok Darul Kawat dakwah. Ada Abu ya tuh berdiam gitu. Sepi pondok itu. Enggak ada yang. Kalau Abu ya lewat bikin kayak kereta. Ya. Sama pada-pada sini Habib Hasan Haddad ya gitu. Kayak gini. Enggak berani. Mandang Abuya itu enggak berani. Ana mau izin sama Abuya itu 2 jam nunggu di depan kantor. Nunggu di depan, bukan di dalam, di depan ini, di bawah sinar terik matahari. Diam. 2 jam, 3 jam sampai dipanggil. Enggak ada kita ngeluh, enggak ada lama oh, dipanggil, Allah, enggak ada. Diam gini, dijemur, jemur udah. Tapi hitam ya udah hitam-hitam dah. Nanti enggak laku, taat sama guru insyaallah dapat istri soleha. Benar kan? Hitam-hitam gini dapatnya putih loh. Nah, ini guru kita. Kenapa? Adab sama guru. Kalau gini aja diajarkan, jangankan ngelawan guru, kita mata-mata guru aja enggak berani kan? Enggak ada yang berani ngelawan guru kita. Ustadz datang sebelum duduk berdiri. Tuh, hormat, cium tangan bolak-balik. Apa yang disuruh ustadz patuh, tunduk patuh gitu. Enggak berani. Padahal ustadz enggak ada bunuh kita. Sama si Ismail aja kita takut ini. Padahal Ismail itu orangnya anu rahat, nyantai, tapi takut. Itu diajarkan sama guru. Yang di Sidogiri, jangankan sama guru, ayam kiai aja hormat. Pernah nak hadir, berdiri semua santri. Apa-apa, ada buya lewat, ada kiai lewat. Bukan, babe, ayam kiai mau lewat. Datanglah ayam kiai ini. Ayam kiai lewat, berdiri santri. Bukan kita menghormati ayamnya, bukan. Ayam mah gak ada akal, menghormati yang punya ayam. Kalau ayam saja dihormatin karena punya kiai, apalagi anak kiai. Gitu loh. Apalagi kiai, kiainya. Coba ini diajarkan, gak ada istilah murid melawan guru. Apalagi sampai membunuh bu. Tidak ada itu. Karena ma'ala rasulullah terlayak tawahadun minhum kalam hadis. Satu orang tidak ada yang memotong pembicaraan orang lain. Tidak ada yang ngobrol. Tidak ada. Walatut karufi majlis uyub. Di majlisnya Nabi tidak disebutkan aib-aib orang. Tidak ada. Aib-aib itu tidak disebutkan. Kalau kita semua omongan disebutkan. Wakana musyrikuna min sibahu yulakibuna bin amin. Orang-orang musyrik. Dari anak kecil, apalagi yang dewasa, menjuluki Nabi sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Bahkan setelah Nabi menjadi Nabi, kan orang pada benci sama Nabi kan? Ya, sampai diusir. Itu tetap, orang musyrik itu tetap menitipkan harta mereka kepada Nabi. Padahal dimusuhi loh. Tapi tetap harta mereka dititipi kepada Nabi. Kenapa? Nabi itu amanah. Walaupun dibenci, kita titip tetap dikembalikan. Itu hebatnya. Dibenci, tapi dipercayai. Orang zaman sekarang dipercayai aja. Anu khianat, apalagi dibenci. Itu hebatnya Nabi. Wa ba'da di'ahin nubuwwah ma asyiddati adawatihim lahu wa hirsihim ala ta'nifi mat'anan. Dan setelah Nabi mengaku atau diangkat menjadi nabi, itu baru saya ceritakan. Padahal orang musyrik itu sangat membenci Nabi, sangat memusuhi Nabi. Dan mereka berusaha untuk membunuh Nabi, mencelakai Nabi. Wala idal kadahi fihi sabila. Sampai mencelakai beliau. Tapi tetap mereka menjuluki Nabi sebagai Al-Amin. Seperti yang anda ceritain barusan. Tetap titipkan harta. Hebatnya ini. Wa kana yu'alimun nas al-hikmat wal ahkam. Nabi mengajarkan manusia itu ilmu, hukum-hukum, hikmah, wedoh, miladari, salam. Dan mengajak manusia kepada surga. Waqad kamula man ittaba'ahu fil fadha'il ilmiyah wal amaliyah. Dan orang yang mengikuti Nabi telah sempurna dari sisi fadilah keutamaan ilmiah dan pengamalan. Wa man lam yattabi'hu suralahu syai' min dzalika bi tariqil ardi wa tabi'iyah. Yang tidak mengikuti Nabi maka dia akan rugi. Jelas sudah. Waqad azharallahu dinahu 'ala sa'ir adyan. Dan Allah SWT telah menampakkan agamanya. Agama Nabi, agama yang paling mulia dibandingkan semua agama yang lain. Wa abqa dzikrul jamin 'ala lisani muwafiqihi wa mukhalifi mada zaman. Dan nama Nabi akan selalu disebutkan di lisan-lisan pengikut Nabi dan orang yang tidak senang dengan Nabi sepanjang zaman akan selalu disebut. Enggak ada yang berani menyelewengkan nama Nabi Muhammad itu. Itu ya. Wa man tala kutubas sirati al-mustamil al-akhir al-azim al-bahira. Dan barang siapa yang tolak, yang memutolaah, yang mempelajari kitab-kitab sejarah Nabi, yang mencakup akhlak-akhlak beliau yang mulia dan agung, ala arafa annahu asyrafal alamina fil awsafil batin wal zahirah. Maka dia akan mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia seluruh alam, baik dari sisi sifat-sifat batin maupun zahir. Tidak ada yang mengalahkan Nabi SAW. Inilah sekelumit sirah Nabi Muhammad SAW. Tapi ini hanya ringkas karena ini pelajaran tauhid. Yang penting kita cukup tahu sifat-sifat beliau. Kalau pengen lengkapnya bisa dilihat kitab-kitab sejarah seperti Nurul Yakin, Sirah Ibn Hisham, terus apa ya, Tarikh punya Ibn Katsir dan lain-lainnya, tentunya karya daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam.